terjumpa dia di suatu pesta. Oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Namaku mendambang gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanya bagi dirimu yang selalu terbayang. Would you be?